wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adabul muasyarah, adab-adab kehidupan berumah tangga dalam membangun rumah tangga. Dan di sini secara khusus dibahas oleh penulis tentang 12 adab-adab yang diperlukan oleh seorang suami dan dia harus kerjakan sebagai haknya istri. Yang pertama sudah kita jelaskan yaitu masalah al-walimah, mengadakan pesta pernikahan atau resepsi. Kemudian yang kedua husnul khuluqi ma'az zaujah, berakhlak baik bersama dengan para istri. Kemudian yang ketiga akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. As-salithu yang ketiga ayyuda'ibaha wa yumasihuha, hendaknya seorang suami bercanda dan bermain bersama dengan istrinya. Artinya hendaknya dia menciptakan kemesraan antara seorang suami dengan istrinya. Karena kehidupan berumah tangga ini kalau tidak diiringi dengan canda dan tawa, maka akan terasa pahit, akan terasa hambar. Oleh karena itu, manusia yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat kehidupan rumah tangga beliau, maka kita akan lihat begitu manisnya pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istrinya. Jadi seorang suami bercanda dan bermain bersama dengan istrinya. Waqad sabaqa alaihi salamu Aisyah radhiyallahu anha, dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajak Aisyah berlomba. Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah untuk berlomba lari. Ya. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitabnya, ya, Sahih Muslim. Di situ diceritakan oleh sahabat yang meriwayatkan kisah ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membawa istrinya Aisyah dalam perjalanan safar. Ya, yakni perjalanan safar untuk jihad. Kemudian di tengah-tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh pasukan untuk maju. Ya, maju ke sana, menjauh. Ya. Karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rencana untuk mengajak Aisyah untuk lomba lari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqaddamu, taqaddamu." Katanya, "Majulah kalian, majulah kalian." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada Aisyah, "Ta'ali usabi kuki." Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah sini, saya mau ajak kamu ini berlari." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya berlari lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pertama kalinya Aisyah yang menang. Kemudian dalam perjalanan yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan lagi hal yang sama. Dan Aisyah ketika itu sudah naik badannya, berat badannya menjadi gemuk ya. Jadi berat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah, ternyata Aisyah yang kalah. Ya. Ini merupakan salah satu di antara bentuk ya candaan dan kemesraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istrinya. Ya. Jadi begitu mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah. Dalam perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah ya kecapean. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah untuk berlomba lari, ini untuk memecahkan ya kesunyian, untuk menciptakan ya kemesraan antara beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini sama dengan kita di zaman ini, hal yang seperti ini bisa kita lakukan ya. Misalnya kita ke Tanjung apalah ya, banyak Tanjung di sana, ya dekat apanya Stadion Baru, di situ saya lihat agak sunyi. Saya biasa ke sana kalau hari libur, ya. Jadi tempat seperti itu bisa kita jadikan ya, ya tempat untuk bermesraan dengan istri. Sampai pun istri kita sudah tua ya, tetap harus ada kemesraan. Ada saatnya kita berduaan. Ya. Dan ketika kita berduaan seperti itu, jangan masalah-masalah yang apa namanya yang berat ya yang dibahas. Ya bahaslah hal-hal yang ringan ya, hal-hal yang menggembirakan hati. Ya. Ini untuk melanggengkan kehidupan berumah tangga, ya. Wa kana yuda'ibu nisa'ahu sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermesraan bersama dengan istri-istrinya. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertiga dengan Aisyah misalnya bersama dengan saudah, ya. Atau salah seorang di antara istrinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ya bercanda bersama dengan dua orang istrinya. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama dengan Aisyah dan hadir ketika itu juga saudah ya bintu Sam'a radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian apanya saudah ketika itu ya mencolek pipinya Aisyah dengan makanan ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengambil tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya menyentuh makanan ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencolek wajahnya saudah. Jadi satu sama ya. Ya. Artinya main-main ya seperti anak kecil. Biasa kalau anak kecil ya dia colek ya wajah kakaknya atau wajah adiknya, biasa anak-anak ya. Ini juga hal yang seperti ini sebenarnya adalah ya satu apanya sarana untuk kita gunakan dalam ya menciptakan ya kemesraan antara kita dengan istri kita atau dengan para istri kita. Carilah ya hal-hal yang bisa menyenangkan hati kita. Ya, yeah. Walaupun mungkin kita agak bercanda misalnya, ya, yeah. Kita ambilkan contoh misalnya seorang suami datang ya, datang misalnya dari arah belakang istrinya, kemudian dia tutup matanya, ya yeah, sambil dia bercanda misalnya, ya, yeah. Ayo siapa, kalau bisa tebak nanti saya kasih hadiah, nah, ternyata hadiahnya juga hadiah ya cukup ya. Yeah. Mengejutkan ya. Setelah tahu orangnya ya suami mungkin ya merangkul istrinya. Ya, itulah hadiahnya. Ya. Hal-hal yang seperti ini kita perlukan ya. Ini ada sebagian orang kadang tidak bisa menciptakan momen-momen yang manis seperti ini. Selalu kehidupannya serius. Suami juga serius, istri juga serius. Tapi kapan kita bisa merasakan kemesraan kalau masing-masing serius? Ya, suami pergi apanya kerja, pulang kerja, ya setiap hari seperti itu saja. Masuk rumah beri salam ya, duduk ganti pakaian, makan, setelah itu istirahat. Istri juga begitu ya, pagi menyiapkan sarapan, masak, tidak ada canda dan tawa di antara mereka. Ini akan membuat apanya hati kita ya akan terasa hambar. Kehidupan kita bersama dengan istri kita tidak akan terasa manis. Iya. Baik. Wa qala li Jabirin halla bikran tulaibuha wa tulaibuka. Nabi SAW juga bersabda kepada sahabat Jabir, kenapa katanya bukan gadis yang kamu nikahi? Kamu bisa bermain-main bersamanya dan dia pun bisa bermain denganmu. Di sini ada isyarat bahwasanya seorang suami ya atau calon suami ketika dia ingin memilih seorang istri maka hendaknya dia memilih wanita yang perawan. Karena wanita yang perawan itu dia pemalu. Dan kalau wanita itu pemalu, seorang laki-laki punya kesempatan untuk ya mencari jalan untuk ya mendekatinya, merayunya, ya. Itu beda kalau istri kita janda misalnya ataukah apalagi tua ya. Kadang kita susah mencari jalan bagaimana bermesraan dengannya. Tapi sebenarnya bisa juga ya. Nah, tinggal kita ini suami ya, laki-laki itu harus kreatif. Harus kreatif ya, bagaimana caranya bercanda dengan istri, bermesraan dengan istri. Ya. Dan itu banyak ya. Contoh-contohnya kalau kita ingin berikan ya. Misalnya kita saling memijat ya dengan istri. Iya. Itu kan bagian dari kemesraan ya. Ya. Kalau kita lagi makan bersama misalnya ya suaplah istri misalnya. Kita suap istri kita. Istri juga begitu suap suaminya. Kenapa? Ya. Anggap saja istri kita anak kecil. Nah, istri juga begitu, anggap saja suami kita adalah anak kecil. Jangan kita selalu serius. Ya. Tapi hendaknya kita menciptakan ya momen-momen yang indah, kita bercanda ya, bermain-main bersama dengan suami kita. Karena hal yang seperti ini akan ya melanggengkan rumah tangga seorang muslim. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf dahulu ya jangan kalian kira bahwasanya kehidupan mereka serius terus ya. Ada saat-saatnya mereka bercanda dengan anaknya, bercanda dengan istrinya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang kalau ketemu dengan sahabat yang kecil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memeluknya, mengelus kepalanya, diajak berbicara seperti ya sahabat ya bernama Abu Umair. Ini sahabat kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Nabi melihat si anak kecil ini bernama Abu Umair, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nubair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan sekarang oleh ya Nubair? Nubair itu burung kecil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya berbicara ya. Karena anak ini sangat bersedih karena burungnya mati. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memandikan anak kecil. Pernah ada seorang sahabat yang bernama Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, ketika dia mandi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga waktu itu ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan air ke mulutnya, kemudian dia semprot mukanya. Ya. Dia semprot mukanya pakai air. Itu kan bercanda ya, bersama dengan anak-anak kecil. Iya. Ah, cuma mungkin kalau istri ya, ya lihat dulu ya, jangan sampai dia marah kalau kita semprot ya. Tapi semuanya juga tidak apa-apa ya. Ya, namanya ini juga kemesraan ya. Iya. Ada saatnya kita misalnya jalan-jalan sore, ya ke waduk Tunggu Pampang di sini ya, ya kan bagus ya. Ya sambil kita jalan-jalan sore, nggak usah pakai motor, jalan kaki saja, ya simpan dulu motornya, jangan ada pihak ketiga. Kita jalan ya bermesraan ya pegang tangannya, ya apa-apa, kan istri kita. Yang terlarang kalau yang kita apanya pegang ya nanya orang ya, sementara belum ya kita nikahi ya, belum jadi mahram kita. Tapi kalau istri kita sudah halal, kenapa kita malu? Jadi seorang apanya suami, demikian pula istri ya, itu harus menciptakan hal-hal yang romantis seperti ini. Jangan hanya orang-orang yang berpacaran ya, orang yang berpacaran ini jelas dimurkai perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini justru dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang dianjurkan dalam agama. Kenapa kita tidak bisa? Mereka kok bisa? Ya. Jadi ada saat-saatnya kita ciptakan ya momen-momen romantis ya, kemesraan antara kita dengan istri. Kita kemana lah ya? Anak-anak titip dulu. Titip apanya di rumah neneknya. Baru kita simpan anak-anak ya, apa kita berangkat sama-sama dengan istri. Iya. Karena kadang kita tidak bisa romantis kalau ada anak kecil. Apalagi kalau dia menangis. Iya. Kita bawalah ke pantai misalnya ya, apa di situ ya. Bisa kita lihat-lihat sambil ya, santai-santai. Ya, habis sholat subuh misalnya kita bawa makanan ya, atau misalnya bubur ya. Ya, kalau di sini basan ya. Ya, kita bawalah apa yang bisa dimakan di sana, sarapan ya. Nanti jam 8 baru kita pulang. Ya. Ini kan bisa ya, cuma kadang sebagian besar di antara kita tidak berusaha menciptakan momen-momen romantis yang seperti ini. Ya. Di hari libur misalnya ada sebagian orang yang dia pikirkan hanya tidurnya saja. Yang dia pikirkan adalah padanya lemburnya. Yang dia pikirkan adalah ya futsalnya. Kan begitu toh? Ya, berarti ada yang ketawa ya, berarti benar ini. Ya. Nah, ini sementara dia perhatikan futsalnya. Sementara dia enggak perhatikan istrinya di rumah. Ada waktu untuk bermain bola sementara waktu untuk istri tidak ada. Ini kan kekurangan kita ya. Ini harus kita perbaiki ke depan ya. Jangan kita hanya mesra dengan bola kita, sementara dengan istri tidak ada kemesraan. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian kata penulis ya. Ini yang berikutnya, yang keempat ya. Hak yang keempat atau kewajiban bagi suami yang keempat, ya, ini merupakan haknya istri. Arabiu ayyakuna dzalika bi qadrin wala yambasitu fir riayati ila an tasquta haibatuhu bil kulliyati indal mar'a. Yang keempat bahwasanya semua itu, artinya kita bercanda, bermesraan tadi ya, bermain-main. Ya. Katanya biqadarin ya, dengan ukuran. Artinya harus terukur. Wala yanbasitu fir riayati, dan hendaknya dia jangan terlalu terbuka dalam ya memperhatikan ya perkara seperti ini sampai ya, wibawanya jatuh secara total di sisi istrinya. Artinya ketika kita bercanda, jangan bercanda terus. ya. Tapi ada momen-momen ya dalam kehidupan kita ini kita gunakan untuk bercanda, bermesraan dengan istri. Karena kata penulis, kalau kita terbuka, bebas dalam hal yang seperti ini, maka nanti ya wibawa kita akan jatuh di depan istri. Jadi harus terukur ya, jangan setiap harinya ya, mulai dari pagi sampai sore ya main-main terus ya, bercanda terus dengan istri. Ini juga tidak bagus ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Sampai pun hal itu adalah sesuatu yang halal. Sama halnya kita makan, makan kan halal. Tapi kalau berlebihan itu tidak bagus. Iya. Sama juga kita bercanda dengan istri kan boleh. Bagus ya. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti akan keluar dari batasan syariat. Akan mungkin kita akan melanggar ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bal yam bagi ayaksida tariqal iktisadi. Bahkan sepantasnya seseorang itu menempuh jalan apanya pertengahan. Ya, jalan pertengahan. Jadi jangan juga apanya tidak pernah bercanda. Nah, jangan juga bercanda terus. Jadi harus kita pertengahan. Ya. Jadi apanya canda dan tawa kita bersama dengan istri, ini ibaratnya seperti halnya apa namanya garam. Kita bikin sayur harus ada garamnya. Ya. Kita bikin apa namanya es buah harus ada gulanya. Kalau enggak ada gulanya enggak enak, ya. Ya. Harus ada pemanisnya. Nah, sama juga dengan hubungan kita bersama dengan istri kita, itu harus ada hal-hal yang membuatnya enak, ya, membuatnya manis, sehingga kita dalam kehidupan berumah tangga ini ya tidak jenuh, ya tidak bosan. Ya. Apalagi istri kasihannya kadang ya seharian di rumah tidak pernah dia lihat orang. Ya. Bahkan ya berpekan-pekan, ya berbulan-bulan di rumah tidak pernah dia lihat orang di luar. Maka ini penting kiranya kita perhatikan ya. Cuma jangan berlebihan. Ya, tetap kita menjaga wibawa kita di depan istri. Baik. Kemudian penulis di sini membawakan asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini kita tidak perlu bacakan karena ya apanya hadisnya dhaif. Kemudian ada lafadznya mungkar. Ya, tidak mungkin diucapkan oleh seorang sahabat sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Saya tidak apa namanya merasa tidak enak membaca kalimat itu. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, al-khamisu al-i'tidalu fil ghairati. Al-i'tidalu fil ghairati. Ya. Sedang-sedang dalam kecemburuan. Ya, biasa-biasa saja dalam kecemburuan. Jadi sifat kecemburuan ini merupakan salah satu sifat yang terpuji. Cuma jangan juga berlebihan. Ya. Jangan juga berlebihan. Istri misalnya berangkat ke pasar beli ikan sama-sama. Ya, istri tiba-tiba bertanya kepada penjual ikan, ya, "Deng, berapa harganya ini, Deng?" Suaminya marah. Ini kan tidak benar ya. Ini tidak bagus ya. Ya, orang tanya harga ikan saja dia cemburu. Ya. Nah, seorang istri juga demikian ya, jangan berlebihan dalam kecemburuannya. Apalagi suami kita merupakan orang yang punya banyak relasi misalnya. Ya, dia pedagang atau mungkin dia ustaz. Seperti saya kadang ditelepon akhwat. Tapi alhamdulillah istri saya tidak cemburu. Ya, dia tanya, "Ustaz, saya punya masalah nih, ya, masalah apa?" Ya. Nah, saya juga biasa kalau anu apa namanya ya, saya bicara depan istri supaya dia juga tidak curiga, tidak cemburu ya. Ya, bicara di depannya. Ya. Karena kadang ada masalah tidak bisa ya di dipecahkan kecuali dia seseorang harus menceritakan apanya kronologis perkara yang dia hadapi. Misalnya masalah warisan ya, orang susah ya. Saya pernah dikirimi seseorang surat, Ustaz saya mau ini ya, tanya masalah warisan ya. Dia tulis apa yang dia apanya ingin sampaikan, tapi lewat seseorang. Kemudian orang yang mengantar surat ini saya tanya, saya bilang, ya ini bapaknya masih hidup atau tidak? Ya ini ibunya masih hidup atau tidak? Berapa bersaudara? Ya berapa hartanya? Saya tanya semua. Ada rincian-rinciannya dalam pembagian warisan ya. Tidak mungkin bisa dirinci melalui surat yang pendek. Ya. Ya kadang kita ya harus menjawab ya. Berbicara langsung dengan orang yang bertanya. Ya. Kadang juga ada akhwat dia datang ke rumah, tanya masalahnya, perceraiannya dengan suaminya, kadang dia tanya. Ya. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang seperti ini, kalau kita berlebihan dalam kecemburuan, terkadang menyebabkannya rusaknya hubungan. Berapa banyak orang yang bercerai, ya, asalnya, sebabnya karena kecemburuan yang berlebihan. Ya. Ada seorang suami terlalu besar kecemburuannya kepada istrinya. Ya. Baru menawar ikan di pasar sudah marah-marah. Kenapa kita yang bicara? Biar saya. Sadis banget ya. Nah, ini kan tidak benar ya. Jadi apanya perlu ada pengertian ya. Jadi jangan apanya berlebihan dalam hal kecemburuan. Wa huwa alla yataghafala an mabadi'il umuri allati yakhsha gawa'ilaha. Iya. Yaitu seseorang tidak apanya taghafal, berpura-pura lalai dari ya prinsip-prinsip ya perkara yang dia khawatirkan keburukannya. Wala yubalighu fi isaatid dhanni. Iya. Dan dia juga jangan berlebihan dalam berburuk sangka. Jadi suami itu jangan berlebihan ya di dalam berburuk sangka. Iya. Kadang misalnya ada sepupunya datang. Sepupunya bukan mahram ya. Iya. Datang berziarah ke rumahnya, ke rumah kita ya. Kemudian ya sepupunya istri ini langsung apanya bicara dengan istri kita. Iya. Baru masuk di dalam rumah langsung dia panggil namanya. Eh Khadijah gimana? Ya kehidupanmu sekarang sudah berapa anakmu? Biasa karena sepupunya dulu ya. Iya. Ini kadang ada sebagian orang dia cemburu ya. Padahal istrinya juga ada di dapur. Ya tidak langsung berhadapan dengan sepupunya ini. Ya. Maka kecemburuan yang seperti ini ya atau buruk sangka yang seperti ini kadang membuahkan ya hal yang pahit. Oleh karena itu seorang suami itu harus ya senantiasa mendahulukan husnudzan. Ya baik sangka kepada pasangannya. Jangan kita apanya sedikit ada celah untuk berburuk sangka kemudian kita pun berburuk sangka misalnya. Ada orang salah alamat SMS-nya kita pun marah sama istri. Weh, siapa ini SMS? Jangan sampai si Anu. Ya. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Kadang ada orang apanya salah menelpon. Ya. Kalau kita langsung buruk sangka, langsung apanya kita perturutkan kecemburuan kita, maka rumah tangga kita ini akan pecah. Ya, akan retak. Ya. Karena kadang ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk ya memaklumi keadaannya istri kita, kita berbaik sangka kepadanya. Ya. Saya pernah alami saya sudah baring bersama dengan istri. Waktu itu saya pengantin baru. Tiba-tiba ada yang telpon. Ya, karena apanya istri yang apanya pegang HP, jadi dia langsung angkat. Kemudian Langsung laki-laki itu bilang, sayang, di mana ki? Saya juga kaget. Kemudian saya ambil alih HP-nya, ya. Saya tanya laki-laki itu, cari siapa ki? Oh, saya cari ini. Oh, salah ki pak, ini nomornya istri saya. Oh, saya minta maaf kalau begitu pak. Ini kalau orang cemburunya luar biasa, ya, suudzonnya, berusangkanya luar biasa besarnya dalam hatinya, maka pasti dia akan marah, bahkan mungkin dia akan ceraikan langsung istrinya. Ya, saya waktu itu masih pengantin baru, kaget-kaget juga ya. Cuma karena saya masih baik sangka ya, ya mungkin ini orang salah alamatnya. Ternyata betul dia salah alamat. Ya. Sebaliknya juga saya pernah alami hal yang sama ya. Saya melakukan, saya nelpon dari Saudi. Ternyata saya tidak tahu apa sebabnya, nomor itu sudah saya save ya, nomornya istri saya, tapi dia nyelonong ke nomor yang lain. Ya. Malah lari ke apanya, nomor yang lain. Waktu itu saya nelpon ya, nomornya apanya, panggilannya lari ke seorang ibu di Jakarta. Tiga kali saya bel tidak diangkat. Apa dua kali ya saya bel tidak diangkat. Yang ketiganya baru diangkat. Ya. Kemudian tiba-tiba ya ada bapak-bapak yang marah-marah. Ya. Kemudian ini bapak ini langsung marah dia. Ya. Katanya Anda cari siapa? Saya bilang, ini pak saya cari istri saya. Apa? Cari istri? Ini nomor istri saya nih katanya. Saya bilang, oh, kok bisa pak ya? Saya sudah save nomor ini, tapi kok yang apanya terhubung ya nomor istri Anda? Saya juga tidak mengerti ini. Ya. Akhirnya saya keesokan harinya, ya, waktu itu saya hubungi malam lebaran ya. Katanya teman-teman kalau di Saudi itu ya malam lebaran sibuk sekali jaringan itu, katanya biasa lari-lari ya panggilan kita bisa meleset ke orang lain. Makanya sejak saat itu saya tidak berani nelpon-nelpon kalau malam lebaran. Ya. Ini masalahnya kalau salah telepon ya istrinya orang, nomornya istrinya orang misalnya kita telepon, ini akan bermasalah ya. Boleh jadi kita nanti akan dilaporkan ke kantor polisi. Ya. Nah, ini merupakan apanya contoh ya. Kalau orang terlalu apanya berlebihan, ini bisa merusak ya hubungannya bersama dengan istrinya. Bahkan mungkin bersama dengan orang lain. Ya. Bukan cuma apanya antara kita dengan istri, bahkan mungkin orang lain yang ada di luar dari apanya rumah tangga kita. Ya. Apalagi kalau kita curiga-curigaan bahwasanya ada orang ketiga ya, ada orang ngaparnya yang mengganggu rumah tangga kita, akhirnya kita pun mencari kambing hitamnya. Habis waktu kita, pikiran kita, bahkan kadang kita menyewa orang untuk cari tahu misalnya ya. Padahal sebenarnya permasalahannya sederhana, hanya karena kesalahpahaman. Oleh karena itu ketika kita berumah tangga itu harus ada saling memahami ya, kita dahulukan baik sangka, kita dahulukan ya kelembutan antara kita dengan istri, kita harus senantiasa santun ya, pelan-pelan di dalam menghadapi perkara, jangan kita terburu-buru mengambil langkah ya. Nah, ini akan menjaga keutuhan rumah tangga kita. Baik. Jadi kata penulis di sini, wala yubaligu fi isaati dhanni, dan janganlah seseorang ya, seorang suami berlebihan dalam berburuk sangka. Wa qad nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyatruka ar-rajulu ahlahu lailan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya seorang suami mengetuk pintu apanya keluarganya, yakni pintu rumah keluarganya, lailan pada malam hari. Ya. Jadi kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi istri kita di malam hari. Ya. kalau kita memenuhi, ya, apanya kalau kita menghindari hal ini, maka di sana ada beberapa manfaat. Ya, kalau kita tidak mendatangi istri kita di malam hari, ya, maka di sana ada beberapa manfaat. Pertama, manfaatnya, ya, istri tidak akan terganggu tidurnya, anak-anak juga tidak akan terganggu. Kemudian yang kedua, istri apa namanya akan lebih bersiap kalau kita datang di siang hari. Kalau di malam hari kita akan datang, ya, masuk rumah, maka pasti kita akan melihat penampilan yang acak-acakan, ya, karena tidak sama antara apanya kondisi di mana seorang istri, ya, sudah mandi, sudah berhias untuk suaminya, ya, dengan kondisi di saat dia sedang lalai, sedang apanya dalam keadaan apanya, ya, terbangun dari tidurnya, ya. Maka ini kadang muncul hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Apalagi kalau kita langsung nyelonong masuk ke rumah misalnya, maka kita akan melihat sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin kita akan melihat istri kita lagi bebean, ya, kalau istilahnya di sini, ya, ngiler gitu, ya. Ya, keluar apanya air liurnya, ya. Ya, atau mungkin, ya, dalam keadaan dia haid, ya, tembus, ya, ke spray misalnya atau apa, ya. Itu kadang kita menyaksikan hal yang seperti ini kalau di malam hari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendatangi istri kita di malam hari. Kalaupun kita ingin datang, maka sunnahnya kita, ya, sampaikan pesan entah lewat orang lain bahwasanya kita akan pulang pada hari ini, ya, malam ini. Ya, kita telpon atau mungkin sebelumnya kita simpan pesan pada istri sebelum kita berangkat. Ya. Adapun kita apanya tiba-tiba datang begitu saja, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi istri di malam hari ini kemungkinannya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada sebagian orang yang memiliki persangkaan yang buruk kepada istrinya bahwasanya di malam hari, ya, boleh jadi akan ada laki-laki yang menemani istrinya. Ya. Nah, kalau kita datang misalnya malam hari, ya, lalu kita masuk ke dalam rumah kita tanpa ada pengetahuan dari kita, tiba-tiba kita temukan ada laki-laki masuk ke dalam rumah kita, lalu kecemburuan menguasai diri kita, akhirnya, ya, boleh jadi kita akan memukul, ya, melukai orang, ya, menyakiti orang. Padahal ternyata yang datang itu adalah mungkin, ya, ada ipar kita, ya, atau mungkin keponakannya istri, ya. Nah, kalau kita datang di malam hari, kemungkinan yang seperti ini kadang muncul. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendatangi istri secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Ya. Jadi jangan, ya, datang tiba-tiba. Baik. Kemudian satu adab lagi, ya, atau satu hak lagi yang merupakan kewajiban seorang suami, as-sadisu yang ke-6, al-i'tidalu fi nafaqati wal qasdu dunal israfi wat taktiri. Sederhana dalam memberikan nafkah dan sedang-sedang tanpa adanya sikap berlebihan dan tanpa ada, ya, taktir, yaitu menyempitkan nafkah. Ya. Jadi kalau kita punya hidup berumah tangga bersama dengan seorang wanita yang menjadi istri kita, maka hendaknya kita, ya, berikan nafkah yang mereka butuhkan. Ya. Kita memberikan apanya sesuatu yang lebih untuk istri kita, silakan. Ya, cuma tentunya jangan berlebihan supaya istri juga bisa hidup, ya, ekonomis, bisa hidup, ya, apanya tidak apanya berboros misalnya. karena ada sebagian wanita kalau dia melihat banyak harta bendanya, banyak nafkahnya, maka dia akan hirup boros. Maka di sinilah pentingnya seorang suami itu mengontrol nafkah yang dia berikan kepada istrinya. Ya. Nah, demikian pula tidak boleh juga seorang suami mempersempit pemberian kepada istrinya. Ya. Misalnya dia berikan hanya pembeli beras. Ya, misalnya pembeli beras. Kalaupun misalnya beli yang lain, ya tempe, tahu. Padahal semuanya bisa beli ikan, ya bisa beli apanya ayam, kenapa tidak? Ya. Ada sebagian orang yang kikir kepada keluarganya, kepada anak-anak dan istrinya, melakukan hal yang seperti ini. Takut sekali kalau harta bendanya habis. Padahal sebenarnya untuk dimakan ya, sama-sama kita makan, itu tidak akan habis. Ya. Maka seorang suami yang baik adalah seorang suami yang ya punya perhatian kepada istrinya, memberikan nafkah yang ma'ruf ya, secara ma'ruf. Ya, sesuai dengan apanya kelayakannya yang pantas ya didapatkan oleh seorang apanya istri bersama dengan anak-anaknya. Apalagi apa yang kita nafkahkan ini akan kembali juga manfaatnya kepada kita. Ya. Bukan hanya kepada anak kita, istri kita. Seperti makanan, ya, lauk pauk misalnya, minuman, ya. Atau hal-hal yang lainnya seperti perabot rumah tangga misalnya. Ya, ini kembali kepada kita. Ya, kecuali kalau istri misalnya bersabarnya bergaya hidup boros misalnya, mungkin bisa kita ya tekan sedikit, ya jangan terlalu berlebihan dalam berbelanja. Seperti ada sebagian ya ibu-ibu ya, dia sebenarnya sudah punya piring ya berlebihan, sudah banyak piring di rumahnya. Cuma karena ada lagi piring baru yang muncul ya, modelnya baru, ganti lagi. Ya. Ya. Kulkas misalnya di rumah masih bagus. Masih bisa dipakai, ya. Cuma karena di tetangganya ada kulkas model baru lagi. Model 2 pintu misalnya. Nah, maka dia minta suaminya supaya dibelikan. Padahal sebenarnya tidak perlu ya. Nanti kalau yang ini sudah ya, sudah mungkin ada sedikit gangguan ya, mungkin bisa kita ganti lah ya. Tapi kalau masih normal, maka hendaknya kita ya tetap menggunakannya. Adapun ya kelebihan harta benda kita, di situ kita perbanyak sedekah. Ya. Ini akhwat juga harus punya apanya pandangan akhiratnya, untuk selalu berpikir bagaimana mengumpulkan pahala di akhirat. Ada kelebihan uangnya, nafkah dari suaminya, ya sedekahkan ya, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan semuanya untuk dimakan. Ya. Digunakan untuk belanja. Baik, sedikit lagi. Wala yanbaghi lirajuli ayasta'thira an ahlihi bit'ami at-thayyibi. Fa inna dzalika mimma yughiru sadra. Dan tidak sepantasnya bagi seorang suami untuk menyembunyikan dari keluarganya makanan yang baik. Karena hal yang seperti ini termasuk perkara yang akan membakar dadanya. Artinya membuat dia emosi. Ya. Buat dia emosi. Jadi kalau kita hidup berumah tangga, api yang dimakan oleh istri misalnya, kita juga makan ya. Ya. Apa yang kita gunakan juga digunakan oleh istri. Jangan kita seperti sebagian orang. Istrinya di rumah makan ya, tempe, telur misalnya, tahu, tempe setiap hari. Oh, dia enak-enak makan ayam. Bahkan kadang dia beli ayam Kentucky, dia sembunyikan di bawah kasur. Takut sekali kalau istrinya makan ya. Nah, ini kan naudzubillah. Ini perangai yang buruk. Ya, kapan hari misalnya istri menemukan ya ayam yang kita sembunyikan seperti ini, pasti dia akan marah. Dan ini akan merusak hubungan kita dengan istri kita. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan apa namanya malam hari ini. Jadi saya mohon maaf kalau terlalu banyak contoh ya. Jadi kadang saya kalau membahas itu saya kasih contoh konkret supaya kita bisa melihat ya mengukurnya, oh ini ya, ada memang begini ya, saya pernah begini, tetangga saya begini, terjadi begini. Ya, kalau kita hanya sekedar baca kitab saja, cepat selesai, itu gampang ya. Tapi kan kita ingin memetik faedah dari apa yang kita dengarkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Atau azan dulu ya, baru kita jawab. Jawab dulu singkat ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama, besarkah kebutuhan seorang yang belum menikah untuk mempelajari ilmu tentang hak-hak suami istri? Ya, jawabannya iya. Ya. Apalagi Anda yang belum memasuki ya jenjang berumah tangga. Ya. Bahkan yang sudah berumah tangga pun dia wajib untuk mempelajarinya ketika dia belum mengetahui hak-hak ini. Karena kalau dia tidak tahu, maka dia akan mendzalimi istrinya, akan melanggar hak-haknya. Ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengannya, nikah ini, pernikahan ini, ya, orang yang belum menikah dan orang yang sudah menikah tetap harus mempelajarinya. Ya, orang yang sudah menikah ya tentunya ya sebagai apanya bahan murojaah. Apalagi kalau mau menikah lagi. Iya. Kan begitu ya. Di murojaah dulu ya, karena 10 tahun ya, 20 tahun yang lalu dia sudah pelajari. Mungkin sudah ada yang lupa-lupa. Maka perlu lagi di murojaah sebelum melangkah ke yang kedua. Iya. Baik. Jika berzina kemudian bertobat, agar tobatnya diterima, apakah harus melakukan syarat tobat yang keenam, yakni meminta maaf kepada wanita yang dizinai dan menikahinya. Ya, ketika seorang muslim jatuh dalam dosa yang seperti ini, yang pertama hendaknya dia sembunyikan dosanya ini. Ya, semaksimal mungkin dia sembunyikan dosanya. Jangan dia sampaikan kepada siapapun. Ya, upayakan ya jangan ada yang mengetahui kecuali dia dengan wanita tersebut saja. Kalau dia merasa dirinya bertanggung jawab, maka dia berusaha untuk menikahi wanita tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ditakdirkan untuk menikahi wanita tersebut, kemudian apanya karena wanita ini sudah menikah, dinikahi oleh orang lain, ya tentunya kita jangan menikahi istrinya orang lagi. Karena ini bisa jadi kita jatuh lagi dalam dosa yang berikutnya ya, nikahi istrinya orang ya. Yang jelas di sini bahwasanya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang kita perbuat dahulu ya. Kita berusaha untuk tidak mengulanginya. Kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan ya, amal-amal soleh yang lainnya. Kita sesali dengan penyesalan yang besar kenapa sampai kita jatuh dalam ya dosa zina tersebut. Ini yang perlu kita lakukan ya. Selain itu juga tadi saya ingatkan ya, jangan sampai kita bongkar kepada orang lain. Ya. Baik, pertanyaan yang ketiga, bolehkah seorang akhwat belajar tahsin dengan seorang ustadz yang bersanad tanpa adanya tabir dengan alasan darurat? Tidak ada ustazah yang bersanad yang bisa mengajar. Ya. Kalau yang ditanyakan ini adalah kasus, misalnya di Makassar, maka saya katakan di Makassar ini insyaallah taala ada akhwat yang berkompeten ya mengajar tajwid. Tidak perlu kita belajar kepada seorang ustadz ya bertatapan langsung begitu ya tanpa ada tabir. Ya. Karena ini akan terjadi fitnah ya. Jadi sebab terjadinya fitnah. Karena bagaimanapun ustadz juga itu manusia. Ya. Paham ya? Artinya ya manusia tahu lah paham ya. Ya laki-laki itu senang kepada perempuan. Ya. Kalau melihat seorang perempuan ya pasti juga ustadz tertarik. Nah, ini fitnahnya ya. Ya untuk di apanya di Makassar ini insyaallah taala ada ya akhwat yang mampu untuk mengajarkan tajwid. Ya walaupun tidak bersanad. Ya. Walaupun tidak bersanad. Ya. Seorang belajar tajwid dengan ada apanya sanadnya menggunakan sanad ini hanya merupakan afdhaliyah. Ya. Merupakan apanya keistimewaan ya, kelebihan. Tapi tidak sampai hukumnya wajib. Apalagi di zaman kita ini apanya namanya tajwid itu sudah ya merebak di masyarakat. Ya. Orang sudah apanya biasa mendengarkan para qori membaca Al-Qur'an, para qori-qori internasional ya membaca apanya Al-Qur'an melalui rekaman-rekaman. Ya. Belum lagi kita sudah belajar kepada seorang ustaz yang juga dahulu dia belajar kepada ustaz. Ustaznya dia belajar lagi kepada ustaz sebelumnya. Tapi tidak ada sanadnya. Ini kan sama ya. Nah, ini juga sama halnya dengan mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita belajar Sahih Al-Bukhari misalnya, itu tidak mesti ada sanadnya. Tidak seperti apa yang dinyatakan oleh LDII. Katanya harus mangkul. Ya. Katanya harus mangkul katanya. Mangkul itu ternukil dengan menggunakan sanad. Makanya orang LDI itu tidak mau belajar kecuali katanya kepada ya gurunya. Gurunya ngambil dari gurunya, gurunya lagi ngambil dari gurunya, terus sampai katanya kepada Imam Bukhari. Ya. Kita katakan bagus, tapi bukan syarat. Ya. Bukan syarat. Karena para ulama kita ya dari zaman ke zaman tidak lagi mempersoalkan ya ada tidaknya sanad yang dipegang oleh seseorang ketika dia mengajarkan ilmu agama. ya. Tidak ada di antara ulama menyatakan seperti itu. Oleh karena itu, pernah suatu hari saya tanyakan kepada guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Saya tanyakan kepada beliau, bahwasanya Syekh, ya, sekarang ini kita belajar apanya Sahih Al-Bukhari misalnya, apakah kita harus ya menggunakan sanad? Seperti saya misalnya belajar kepada Anda Sunan Abi Dawud, apakah saya harus apanya mengambil ya sanad dari Anda wahai Syekh? Katanya Syekh, tidak. Kalau dahulu katanya zaman periwayatan, ya memang harus seorang itu mendatangkan sanadnya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sekarang ini, karena Sahih Al-Bukhari sudah dicetak ya sebanyak-banyaknya, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, katanya sudah sama kedudukannya dengan riwayat yang mutawatir. Dan itu kata beliau termasuk dalam sistem apanya al-wijada. Ada kitab yang apanya ditulis oleh seorang ulama, kemudian kita temukan, maka apa yang kita riwayatkan dari kitab yang kita temukan tersebut, kita dapatkan itu sama halnya kalau kita mengambil langsung dari guru tersebut. Itu namanya sistem wijada dalam ilmu hadis. Ya. Ini saya perlu apanya ingatkan ya kepada akhwat yang bertanya ini, kalau ini kasus ya, maka saya anjurkan supaya carilah guru akhwat ya. Walaupun dia mungkin tidak bersanad, yang jelas dia pernah belajar kepada guru juga yang pandai tajwid, insyaallah taala itu sudah mencukupi. Adapun kita memburu sanad, itu bukan kewajiban. Ya, itu bukan kewajiban. Apalagi sampai melanggar seperti ini, pandang memandang misalnya, ya dia pandangi mulutnya ustaznya, ustaz juga memandangi mulutnya si akhwat ini, naudzubillah. Ini fitnah ya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Jam berapa ini? Ya. Sabar sedikit ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bertanya nih. Ada seorang ikhwa menjanjikan saya untuk menikah. Bagaimana sikap saya dalam menanggapi perihal ini ustaz? Iya. Kalau dia datang ke wali Anda ya resmi begitu ya, enggak apa-apa ya hukumnya. Iya. Cuma sebaiknya jangan mengikat janji. Karena janji itu ya berat. Ya. Sekian banyak kejadian yang saya dengarkan ya, saya dapati orang ya baku janji-janji mau menikah akhirnya tidak menikah-menikah. Ya, alangkah baiknya misalnya kalau kita ya ingin melamar seorang akhwat, persiapkan dulu ya dana ya sebanyak-banyaknya cukupnya ya, kemudian kita datang dengan ya apanya gentleman ya istilah orang ya, datang ke walinya, orang tuanya, Pak, saya punya keinginan ya. Sudah lama saya pendam di dalam hati saya. Cuma baru kali ini saya datang ya. Saya ingin ya membangun rumah tangga bersama dengan anak bapak. Mudah-mudahan diizinkan. Ya, itu bagus ya. Adapun ya janji-janjian ini kurang bagus ya. Karena nanti boleh jadi nanti ikhwannya ini ada halangan-halangan yang ya membuat dirinya tidak apa namanya melamar ya, tidak menikahi akhwat yang pernah dia janji. Ya. Baik. Saya kira sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.